la peluz. Tuhan yang Maha Besar, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh engkau, aku dekat engkau dekat. Hati adalah jeli tempat pahala dan dosa bertarung. Tuhan, Tuhan yang Maha Besar, tempat aku memuja dengan segala doa. Dengan segala doa.